إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال شيخ الإسلام عبد الحليم السلام شيخ الإسلام التيمية رحمه تعالى في كتاب العبودية kemudian beliau mengatakan waqala fi wasfil malaikah bidzalik, tentang sifat malaikat di dalam ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-26 sampai 28 waqalu takhadar rahman walada. Jadi ada di antara orang-orang yang mereka menjadikan malaikat jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan malaikat sebagai anak. Nah, itu anggapan mereka dari kalangan Israel. Subhanah, maha suci Allah. Bal ibadum mukramun. Justru malaikat itu adalah hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. La yasbiqunahu bil qawli. Dia tidak mendahului ucapan Allah. Bahkan wahum bi amrihi ya'malun. Dan malaikat tersebut senantiasa menjalankan perintah Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan malaikat-malaikat tersebut dan juga yang ada di belakangnya. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Bahkan malaikat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang telah diridai oleh Allah. Wa hum min khasyyatihi mushfiqun. Bahkan mereka itu malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat yang lain itu surat Maryam ayat ke-88 sampai 95. Ada juga sama seperti di surat Al-Anbiya, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada, yang menjadikan malaikat itu sebagai anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala dianggap memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh apa yang mereka katakan, apa yang mereka bawa adalah sesuatu yang mungkar. Takadu as-samawati yatafattaru min. Hampir-hampir langit itu pecah disebabkan ucapan mereka yang kufur, yaitu Allah memiliki anak. Bahkan malaikat itu dikatakan anak Allah. Wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibalu hadda. Dan hampir bumi itu terbelah, gunung runtuh. Itu disebabkan apa? Anda'u lirrahmani walada. Mereka menganggap bahwasanya Allah itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu sebagai anak. In kullu ma fis samawati wal ardi illa birrahmani 'abda. Tidak ada makhluk yang ada di langit ataupun di bumi melainkan mereka semua akan datang kepada Allah dalam keadaan tunduk. Laqad ahsahum 'addahum 'adda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menghitung dengan perhitungan yang teliti, mengetahui jumlah makhluk, yang mengetahui amalan-amalan. Wa kullum atihi yaumal qiyamati farda. Dan mereka akan datang menghadap Rabbnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sendiri-sendiri. Maka penting bagi kita untuk menjaga amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan kita itu ada yang terhapus, ada yang hilang, baik sebagian atau seluruhnya, disebabkan apa? Ucapan yang kufur, ucapan yang kotor, ataupun juga berbuat zalim terhadap orang lain, meninggalkan kewajiban, berbuat maasi, berbuat maksiat. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Karena mereka semua akan dipertanggungjawabkan satu persatu di hadapan Allah. Yawma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Karena pada waktu itu, pada hari tersebut, semuanya akan diungkap, akan dibongkar. Siapa yang telah melakukan kebaikan, siapa yang melakukan kejahatan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala ta'ala 'anil nasi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam ayatnya tentang al-Nasi, alladhi udhiyat fihi al-ilahiyyah wan nubuwwah. Jadi ada yang menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan dan juga Nabi. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathala li bani Israil. Jadi tidaklah dia itu melainkan seorang hamba yang diberikan kenikmatan ala Allah Subhanahu wa taala berupa kenabian. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai contoh bagi kaum Bani Israil. Nah. Wa li hadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya, La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jadi janganlah kalian itu memuji, menyanjung berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara yang mereka menyanjung sampai tingkat ilahiyah, dituhankan. Fa innama ana abdun, maka sungguhnya aku adalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasul, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan. Wa qad na'atahu Allah bil ubudiyyah fi akmal ahwalihi fa qala fil Isra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yang lain tentang al ubudiyyah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perjalanan kepada hamba di malam hari, kepada Al-Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa qala fil iha fa uha ila 'abdi ma uha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada hambanya. Wa qala fi dawa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi ibadat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, memberikan an-nubuwah kepada orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keutamaan yang besar. Bahkan orang-orang yang ragu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan at-tahaddi, tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jadi ada orang yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad Subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Pengajaran yang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Namun dari ucapannya itu melebihi para penyair yang mereka mumpuni dalam balaghah, dalam bahasa, bisa memberikan syair. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka dikatakan wa in kuntu fi raibin mimma nazzalna ala bina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu terhadap apa yang sudah diturunkan terhadap hamba kami, maka datangkan satu surat yang semisalnya. Dan mereka tidak akan fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Tidak akan mampu. Jadi fad-din kulluhu dakhilun fil ibadah. Jadi agama ini semua adalah masuk kategori ibadah. Wa qad sabata fi sahih anna Jibril lamma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang sahih bahwa Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati A'rabi dalam bentuk seorang A'rabi, orang Badui. Kemudian wasa'alahu al-Islam, dan bertanya kepada Nabi sallallahu tentang al-Islam. Akhbirni 'an al-Islam, qala tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ila sabila. Jadi Islam itu engkau melakukan atau mengucapkan kalimat syahadat. Alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa tuqimus shalah, menunaikan salat, wa tu'tiz zakat, membayar zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji bagi yang mampu, jika engkau mampu untuk melaksanakannya. Kemudian juga bertanya, fa akhbirni 'anil iman, famal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Kalau yang disebutkan di dalam hadis ini al-Islam, ya, itu tentang rukun Islam, dan itu adalah ibadah al-zahirah, ya, ibadah yang nampak. Kemudian antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa ba'd ba'dal maut tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman, berpercaya kepada Allah dan juga malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, meyakini adanya Allah, meyakini bahwasanya adanya malaikat, kitab-kitab, dan para rasul, wal ba'ats, kemudian adanya hari kebangkitan setelah kematian, dan juga mempercayai adanya takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Ini termasuk dari keimanan dan ibadah al-qalbiyah atau ibadah batinah yang tidak terlihat. Ya. Terkadang orang melakukan suatu ibadah yang zahirah namun ternyata keyakinannya rusak. Ya, dan bila itu bisa menghancurkan amalan yang dia kerjakan. Ya. Memang kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Maka penting untuk selalu bersih dari segala macam keyakinan yang kufur, keyakinan yang ragu. Ya. Kita harus benar-benar kuat, kokoh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istiqamah untuk menjalankan. Jadi selain dia mengucapkan dengan lisannya, mengamalkan dengan anggota badannya, dan juga harus meyakini di dalam hatinya. Kalau dia hanya mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan anggota badan, tapi ternyata di dalam hatinya masih menyimpan keraguan, tidak yakin itu adalah suatu kebenaran yang dia lakukan, maka sama seperti apa? Al-munafiq. Sama seperti orang munafik. Nah. Kemudian disebutkan pula al-ihsan. Akhbirni 'anil Islam, 'anil ihsan, atau famal ihsan an ta'budu Allah kaannaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Justru ini adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Jadi yang dia lakukan benar-benar di atas keimanan kepada Allah dan juga merasa diawasi. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak bisa melihatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihatmu. Merasa dirinya diawasi, baik itu di dalam beribadah, baik itu di dalam bermuamalah. Ya. Ini adalah orang yang memiliki tingkatan agama yang tinggi, itu al-ihsan. Nah, ini adalah di antara ad-din kulluhu dakhilun fil ibadah. Fajal hada kulluhu minad-din. Ini semua adalah bagian dari agama. Nah. Wad-din yatadhamman makna al-khudu wadzul. Karena agama ini mencakup makna al-khudu wa dzul, ada rasa ketundukan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita merendah di hadapan Allah, tunduk terhadap apa yang sudah diperintahkan, yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia murni ibadahnya hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Bahwasanya agama ini semuanya milik Allah. Jangan sekali-kali kita peruntukkan untuk selain Allah. Jangan sampai kita, perbuatan kita, tingkah laku kita ternyata melampaui batas. Tidak pernah dianjurkan di dalam syariat Islam, bahkan sering melanggarnya. Tapi sama saja dia belum melaksanakan kemurnian di dalam beragama. Ya, dan masih ada sebagian ya, yang dia tidak mau meninggalkan perbuatan maksiat, atau sebagian mungkin terjadi dia tidak mau melakukan kewajiban. Hal-hal tersebut harus kita hindari. Kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'u. Terus bersemangat di dalam hal yang bermanfaat. Nah, ini di antara apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah Ta'ala di dalam kitab Al-Awliyah Naqtafi, yang di dalam pelajaran Al-Awliyah. Nanti kita lanjut ke pelajaran apa, Tahsin. Baik. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.